Alhamdulillah Qaidul I'rab Dil Azhari rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang hatta. Perlu disebutkan bahwasanya hatta adalah di antara kalimat yang datang dengan tiga sisi. Sisi yang pertama antakuna jarah sebagai huruf jar, dan dia ketika masuk kepada isim sharih maka bermakna apa? Ila, dan dia mengejarkan dengan sendirinya, dan juga kadang dia hatta al-jarah masuk kepada isim yang muawwal dengan an-mubarah, maka ketika itu maknanya adalah satu dari dua makna, yang pertama dengan makna ila, yang kedua dengan makna apa? Kai. Itu sudah kita ambil dan belum kita sempurnakannya. Dan maknanya kata beliau al-Azhari wal ghalib annaha la takunu li ghairi dzalik, umumnya hatta ketika dia masuk kepada an-mudmarah bersama fi'ilnya tidaklah bermakna kecuali satu dari dua makna yang telah lewat tadi, kalau bukan bermakna ila ataupun kai. Nah, kemudian di sini ada keterangan tentang mereka yang membawa kai ketika itu kepada makna yang lain. Wa za'ama Ibnu Hisham Al-Khadrawi wa tabi'ahu Ibnu Malik annaha ay hatta takunu bi makna illa al-istithna'iyah. كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. Ibnu Hisham Al-Khadrawi menyangka dan pendapat beliau diikuti oleh Ibnu Malik bahwasanya hatta terkadang dengan makna illa al-istithna'iyah, seperti ucapannya penyair ليس العطاء من الفضول سماحة, bukanlah pemberian minal fudul dari sesuatu yang berlebih itu teranggap sebagai kedermawanan ataupun kebaikan. Hatta tajuda wa ma ladaika qalilu, kecuali engkau berderma berbuat dermawan, wa ma ladaika qalil, dalam keadaan engkau hanya memiliki sedikit dari harta. Laisal ata'u minal fuduli samahah, bukanlah pemberian dari harta yang berlebih itu samahah, bentuk kedermawanan. Hatta tajuda wa maladaika qalil, kecuali kalau kamu berderma dalam keadaan tidak ada di sisimu harta kecuali sedikit, itu baru dikatakan samahah. Syahihnya di sini kata Ibnu Hisham Al-Khadrawi dan yang lain, hatta datang dengan makna apa? Illa, kecuali. Itu pasnya katanya. Sudah paham ini maknanya ya? Ai illa an tajuda, yakni kecuali kalau engkau mau berderma, berbuat dermawan dalam kondisi hartamu sedikit, baru dikatakan samahah, mingga. Wa huwa ai illa an tajuda, wa huwa yakni illa an tajuda. Illa an tajuda itu istitsna'un munqati'. Istitsna' yang munqati'. Masih ingat istitsna' munqati'? Makana mustafnan laisa ba'dan min mustafna min, apabila mustafnanya bukan bagian dari mustafna minhu. Dan di sini mustafnanya yaitu illa anta jud, bukan dari al-ata, nanti akan dijelaskan di sini. Li'anna al-juda fi halati qillatil mal laisa min jinsil mustafna minhu wa huwa al-ata fi halatil kasrah. Karena al-jud berbuat dermawan dalam kondisi sedikit harta, ini tidak termasuk jenis dari mustafna minhu, bukan jenis dari mustafna minhu, yaitu mustafna minhunya al-ato ketika banyak harta. Kan beda kan jenisnya, berderma berbuat baik dikala harta sedikit dengan satunya al-ato, pemberian dikala harta banyak berlimpah. Nah, itu istilahnya munqati'. Qala damamini wa tabi'ahu asyumuni. Asyumunni, di sisi lain ada mamini berkata, dan pendapatnya diikuti oleh Asy-Syumuni, wa tahtamil al-ghayah ihtimalan marjuhan, dan hatta di sini memungkinkan makna al-ghayah ila, tapi ihtimalan marjuhan, tapi dengan kemungkinan yang lemah. Apa maknanya seandainya di situ hatta dibawa kepada makna al-ghayah itu ila? Bi an yakuna al-ma'na anna intifa'a kauni 'ata'ika ma'dudan min as-samahati yamtaddu ila zamani 'ata'ika fi hali qillati malik fa idza 'ataita fi tilkal halati tathbutu samahatuka intaha. Itu bahwasanya maknanya intifa' kauni 'ata'ika ma'dudan min as-samaha, ternafikannya pemberianmu itu. Ya, intifa' kauni 'ata'ika ma'dudan min as-samaha, dinafikannya pemberianmu itu tergolong sebagai bentuk kedermawanan. Aduh, terjemahnya panjangnya. Intifa' kauni 'ata'ika ma'dudan, jadi pemberianmu itu tidak terhitung sebagai bentuk samaha, gitu. Maknanya seperti itu. Pemberianmu tidak terhitung sebagai bentuk samaha, lapangan kedermawanan yang terus berlalu ila zamani ataika fi halati qillati malik, sampai waktu pemberianmu dikala kamu sedikit harta. Fa idza ataita fi tilkal halah, apabila engkau memberi berderma dalam keadaan seperti itu, yakni sedikit hartanya, baru tasbutu samahatuk, tetap padamu kedermawanan. Jadi pemberianmu tidak terhitung sebagai bentuk samaha, terus berlanjut sampai ketika kamu sedikit harta kemudian kamu tetap memberi, baru dikatakan kamu itu orang yang dermawan. Ya, jawad. Sudah paham ini ya? Kalau dibawakan mana ila. Tapi kata Asy-Syumuni, tahtamil al-ghaya ihtimalan marjuhan. Kalau hatta dibawa kepada makna ila terjelas, kecuali kalau kamu mau berderma dalam kondisi hartamu sedikit, baru kamu itu orang yang dermawan. Tapi kalau kamu berderma dalam kondisi kamu hartanya berlebih, itu yang lebihannya makanya diberikan, maka ini tidak terhitung sama hal, katanya. Sudah dipahami ya maknanya, ya? Ngerti ya? Ya, itu selesai pembahasan dari sisi pertama dari hatta. Ya. Apa ringkasannya? Sisi yang pertama dari hatta, hatta datang sebagai harfu al-jar. Ketika masuk kepada isim yang sharih, maka dia mengejarkan isim yang setelahnya, dan dia bermakna apa? Ila hatta matla'il fajr. Dan ada khilaf di antara para ahli nahwu terkait dengan apa yang setelah hatta itu, apakah masuk kepada yang sebelumnya atau tidak, atau kadang masuk atau tidak. Yang lebih rajih kita lihat apa qarinahnya. Meskipun sahibul irtisyas mengatakan hukum asalnya setelah hatta masuk, kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia tidak masuk kepada yang sebelum hatta, itu sudah kita lewatkan. Kemudian kalau dia masuk kepada al-mudmarah bersama fi'ilnya, maka dia memiliki satu dari dua makna, yang pertama ila, yang kedua bermakna kai. Dan di keturunan ada itu ada rinciannya. Dan jarang sekali ketika itu dia dibawa kepada makna yang lain, meskipun ada, terkadang terjadi di situ hatta datang dengan makna yang lain, yaitu dengan makna apa tadi disebutkan oleh siapa? Yang sebelumnya itu, yaitu oleh Ibnu Hisham Al-Khadrawi. Terkadang dia datang untuk selain dua makna yang telah disebutkan, yaitu untuk makna kai ataupun apa? Illa istitsnaiyah, keliru. Illa istitsnaiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada sisi yang kedua dari hatta. Wasani antakuna, kita baca matanya dulu. Wasani antakuna harfa 'athfin tufidu mutlaqal jam'i kal wawi fi dhalik. Illa anna al-ma'tuf biha mashrutun bi amrayn, ahaduhuma an yakuna ba'dan min al-ma'tuf 'alayh, wa athani an yakuna ghayatan lahu fi shay'in nahwa ma tanas hatta al-anbiya, fa innal anbiya 'alayhim as-salatu was-salam ghayatun lin-nas fi sharaf al-miqdar, wa 'aksuhu zarana an-nas hatta al-hajjamun qala ash-sha'ir qaharnakum hatta al-kumata فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر falkumata ghayatun fil quwwah wal banuna al asaghir ghayatun fil dha'f. Wa taqulu a'jabani al jariyatu hatta kalamuha li anna al kalama ka juz'iha wa yantani' hatta waladuha. Wa dhabit ma sahha istithna'uhu sahha dukhulu hatta 'alayhi wa ma la fala. Hisi yang kedua dari hatta adalah hatta datang sebagai huruf ataf. Yang pertama datang sebagai huruf jar. Yang kedua datang dia sebagai huruf ataf. Tufidu mutlaqal jam'i, yang mana faedahnya adalah sekedar pengumpulan. Mutlaqul jam', ada al jam' al mutlaq, ada mutlaqul jam'. Kalau ini mutlaqul jam', sekedar mengumpulkan. Tidak ada di sana makna kebersamaan ataupun ini datang terlebih dahulu ataupun itu datang terlebih dahulu. Seperti kalau dikatakan, ya nanti ada sini sebutkan. Ya. Mata an-nasu hatta al-anbiya. Bisa jadi matinya ada yang bersama dengan nabi, ya kan? Bisa jadi ada yang nabi dulu ataupun tidak ada yang jelas di situ yang menunjukkan makna ini dulu ataupun itu dulu. Yang jelas sekedar mengumpulkan bersama-sama dalam hadas, yaitu al-maut. Tufidu mutlaqal jam'i, berfaedah untuk sekedar pengumpulan seperti wawu dalam masalah ini. Wawu kan ja'a Zaidun wa Amrun, sekedar mengumpulkan Zaid dan Amr pada al-maji. Adapun keterangannya bersama-sama datangnya atau yang ini dulu itu tidak ada, kecuali kalau ada qarinah yang lain. Illa annal ma'tufa biha masyrutun bi amrayn, hanya saja isim yang diatofkan dengan hatta disyaratkan dengan dua syarat. Isim yang diatofkan dengan hatta dipersyaratkan padanya dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna ba'dhan minal ma'tufi alaih, agar isim yang diatofkan itu adalah bagian dari ma'tuf alaih. Bagian dari ma'tuf alaih. Mata an-nasu hatta al-anbiya, manusia seluruhnya mati sampai pun para nabi, dan mabi ba'du minan nas, ya kan? Nah itu syarat yang pertama. Wa tsani an yakuna ghayatan lahu fi syai, yaitu yang kedua, agar ma'tuf bih, yang diatofkan dari isim itu ghayah, merupakan ghayah akhir yang tertinggi ya, dari sesuatu. Ma tanas hatul anbiya, yang tertinggi kan para nabi dari manusia. Manusia seluruhnya mati sampai pun para nabi, yang mereka mencapai ghayah kemuliaan, iya kan, puncak kemuliaan. Fa innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam ghayatun linnasi fi syarafil miqdar, adalah puncak manusia dalam hal kemuliaan kedudukan, puncaknya mereka alaihi wassalatu wassalam. Wa aksuhu, dan lawannya ya, wa aksuhu. Ini maksud mana? Hah? Wa aksuhu. Hah? Lawan dari tadi. Ya, ghayah linnas. Zarani annasu hatta al-hajjamun, mengunjungi saya manusia seluruhnya sampai pun hajjam, tukangnya apa? Tukang mekam ya. Qala syair, penyair berkata, qaharnakum, kami kalahkan, kami taklukkan kalian. Hatal kuma'ah, sampai pun orang yang merupakan pahlawannya dari kalian, jagoannya. Fa'antum tahabunana, maka kalian takut kepada kami. Hatta baninal asogir, sampai pun kamu takut juga kepada anak-anak kami yang kecil. Kabilahnya kuat. Ya. Di sini terkumpul kan dua hal ini kan. Yang pertama ghayah fi syaraf, yang kedua ghayah fi adana'ah, ya kan? Yang pertama ghayah dalam hal asyraf kemuliaan, yang kedua ghayah dalam apa? Adana'ah, kerendahan. Fal kuma'ah ghayatun fil quwwah. Kuma adalah puncak dari kekuatan. Pahlawannya, jagoannya. Wal banun al asaghir, anak-anak kecil, ghayatun fi dha'f, puncak pada kelemahan, puncak dari kelemahan. Taqul, engkau katakan, a'jabatni al jariyatu hatta kalamuha, Lihat di sini. Syarat yang pertama ia disebutkan agar ma'tufiha yang diatofkan dengan hatta itu sebagian dari ma'tuf alaih. Belum dicontohkan ini ya. Yang kedua agar ma'tuf bihnya itu ghoyah dari sesuatu. Ini dulu yang dicontohkan. Ada apa? Al-laf wa nasyar ghairu murattab. Sudah kita lewatkan itu kan. Ya. Baru di sini contohkan yang syarat yang pertama. A'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha, mengagumkanku jariyah itu sampai pun ucapannya. Li'annal kalama kajus'iha, karena kalam itu seperti bagian dari al-jariyah. Iya, bagian yang sifatnya maknawi. Wa yamtani hatta waladuha, dan terhalang dikatakan a'jabatni al-jariyah hatta waladuha. Karena walad ya bukan bagian dari al-jariyah, bagian yang tersendiri ataupun sesuatu yang tersendiri, terpisah dari al-jariyah. Wa dhabit, babitnya agar kita bisa mengenali dengan mudah. Ma shahha istithna'uhu shahha dukhulu hatta 'alaihi. Apa yang bisa diistisna maka dia bisa dimasuki oleh hatta padanya. Seperti a'jabatnil jariyah illa kalamaha, bisa enggak? Bisa, berarti bisa diikuti hatta. Wa ma lafal, ada pun yang tidak bisa diduduki posisi hatta-nya oleh illa, maka tidak bisa dimasuki oleh hatta. Dengan makna ini. Ghayatu syai' apakah fi syaraf atau fi dana'ah. Itu. Sekarang kita lihat syarahnya. Wal wajhu tsani min aujuhi hatta, sisi yang kedua dari sisi-sisi yang ada pada hatta. Antakuna harfa atfin, dia sebagai huruf atof, dan yang diatofkan dengan hatta itu sedikit. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Mughni, pengatofan dengan hatta itu sedikit. Khilafanil kufiyin, berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah yang mereka mengingkari pengatofan dengan hatta. Ya. Jadi mereka membawanya kepada hatta ibtidaiyah, seperti pada jal kaum hatta abu ibtidaiyah. Ya. Sehingga yang setelahnya jumlah diidmar amilnya hatta. Ya. Jal kaum hatta abu, datang kaum itu sampai pun bapakmu datang juga gitu. Amilnya dihadaf. Hatta ja'abuk, sampai pun datang pula bapak kamu. Tapi yang benar adalah bahwasanya datang hatta terkadang sebagai huruf ataf. Tufidu mutlaqal jam'i, yang faedahnya adalah sekedar mengumpulkan dalam satu hadas antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Min ghairi tartibin wala ma'iyyatin 'alal ashah, tanpa adanya urutan ataupun makna kebersamaan. Menurut pendapat yang lebih sahih, ini syarah kepada wujud al-khilaf fi. Kemudian kalwawi fi dzalik, dalam masalah ini maknanya hatta seperti wawu limut laqil jam'i, illa annal ma'tufa bi, sisi bedanya dengan wawu adalah bahwasanya isim yang diatofkan dengan hatta masyrutun bi amroini, disyaratkan padanya dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna ba'dhan minal ma'tufi 'alaih, agar ma'tufnya sebagian dari ma'tuf 'alaih. Imma haqiqatan aw hukman kama sayati. Sebagiannya ini apakah hakiki sifatnya seperti a'jabani Zaidun wajhu hakiki kan? Atau hukman? A'jabani Zaidun misalkan khuluquhu ataupun yang semisalnya ilmuhu, sebagaimana akan datang. Wal amru tsani, kemudian syarat yang kedua dari isim yang diatofkan dengan hatta, an yakuna al ma'tufu biha ghayatan lah, agar isim yang diatofkan dengan hatta merupakan puncaknya. Ya. Puncak dari ma'tufnya. yang sebelum disebut ma'tuf, yang setelahnya ma'tuf alaih, yang setelahnya ma'tuf. Isim yang pertama yang sebelum hatta itu isim ma'tuf alaih, yang setelahnya ma'tuf ataupun ma'tuf, ya. Ma'tuf. Ya. Ailil ma'tuf alaih. Ghoyatan la ma'tuf, saya ulangi. Yang kedua anyakunal ma'tuf ya ghoyatan la, agar ma'tufnya yang diatofkan dengan hatta merupakan puncak baginya. Lahu kembali ke mana? Al ma'tuf alaih. Puncak akhir yang tertinggi dari ma'tuf alaih. Difahamin ya? Ya. Fi syai'in ka syaraf. Ya ma'tuf alaih. Coba ibarat. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaidun ma'tuf alaih. Tempat pengatofan. Ya. Amrun ma'tuf. Fi syai'in. Yani ghoyah. Dalam hal sesuatu seperti asyaraf. Dalam hal kemuliaan. Contoh. Matan nasu hatal anbiya. Manusia mati. Sampai pun para nabi yang mencapai puncak kemuliaan. Fa'innal anbiya'u. Fa'inal anbiya alaihi musallatu wassalam, sesungguhnya para nabi alaihi musallatu wassalam, ini jumlah i'tiradiyah, tidak ada mahal al-mi'rab, jumlah ismiyah i'tiradiyah, humul ma'tubi hatta, mereka lah yang diatofkan dengan hatta, wahum dan mereka para nabi, ghayatun linnasi fi syarafil miqtar bin nisbati ila kamalatin naw'i al-insani, adalah puncak manusia dalam hal kemuliaan, puncak manusia dalam hal kemuliaan kedudukannya, dalam hal kedudukan yang mulia, binisbati ila kamalatin nau'il insan, dibandingkan dengan kesempurnaan jenis manusia yang paling mulia mereka. Manusia bertingkat-tingkat kemuliaannya, jenisnya manusia, tapi kesempurnaannya berbeda-beda. Yang paling tingginya para nabi. Wa aksuhu ad-dana'ah, lawan dari asyaraf adalah ad-dana'ah. Aksu asyaraf ya adalah kehinaan, kerendahan. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, zarani nashatul hajjamun. Fa innal hajjamun humul ma'tuf. Al hajjamun mereka lah yang diatofkan dengan hatta, wa hum ghayatun linnas fi dana'atil miqtar, dan mereka adalah manusia, puncak manusia dalam hal rendahnya kedudukan. Ya, puncak kerendahan. Wa kal quwwah, dan contoh yang lain seperti al-quwah, seperti asyaraf, fadana, quwah, lawannya dhaif. Dan semisal itu. Kama qala syair, seperti ucapan penyair, qaharnakum hatta al-kumata fa antum tahabunana hatta baninal asaghira. Dan kita lewatkan maknanya tadi. Qaharnakum, kami taklukan, kalahkan kalian, sampai pun para pahlawannya, jagoan-jagoannya, dan kalian takut kepada kami, sampai pun takut kepada anak-anak kami. Kepada kami takut, sampai kepada anak-anak kami yang lemah takut. Fal kumata jam'u kamiyin, kumah jamak dari kami, wa huwa al-batal, pahlawan. Min al-kam, diambil dari al-kam, wa huwa sitr, bermakna sitr yang menutupi, tirai, penutup, penutup, tameng menutup, tameng menutup. Li'annahu yasturu nafsahu bidir'i wal baydah, karena dia al-batal ini selalu terjun di medan perang, dan dia melindungi dirinya dengan dirak, baju-baju besi, wal baydah, apa kepala itu, apa untuk menutup kepala namanya apa, apa namanya, baydah untuk melindungi kepala namanya apa, peci besi itu apa, topi besi apa namanya, untuk melindungi kepala, bagian kepala. Ghoyatun fil quwwah, dan mereka al-batal adalah ghoyah, puncak dari kekuatan. Wal banun al-asawir ghoyatun fil dha'af. Ini jelas insyaallah. Wa taqulu fi al-ba'd al-haqiqi, dan kau katakan pada al-ba'd yang sifatnya hakiki, sebagian yang sifatnya hakiki, yang pertama sudah lewatkan, yaitu bahwasanya yang ma'tuf alaih adalah apa? Ghoyah, ya. Kemudian yang kedua, ma'tuf ya biha, yaitu adalah ba'd min ma'tuf alaih. Wa taqulu fil ba'd al-haqiqi, dan kau katakan pada sebagian yang sifatnya hakiki, akal tu sama kata hatta ra'sa, saya makan ikan sampai pun kepalanya, sikat habis. Ya. Di sini dimakan ikan biasanya kan terakhir kepala tuh ya. Ya. Kecuali kalau sendirian mungkin makannya kepala dulu nyantai. Kalau berjamaah enggak ada yang makan kepala dulu. Sikat dagingnya dulu baru kepala. Kalau yang kepala dulu langsung dahi udah habis. Yang sudah pengalaman biasanya senyum-senyum. Ya. Wa fil ba'dil hukmi, dan contoh pada al-ba'd yang sifatnya hukum maknawi, a'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha. A'jabatni al-jariyah hatta kalamuha, mengagumkanku al-jariyah. Habis itu hatta kalamuha, sampai pun kalamnya. Al-jariyah maknanya banyak. Jelas ini kalam adalah sebagian dari al-jariyah dan itu sifatnya hukmi maknawi. Karena kalam fi adam istiqlalihi bi nafsi wa ihtiyajihi ilaiha ka juz'iha. Karena yang namanya kalam dalam hal adam istiqlalihi, tidak bisa bersendiri, ya. Wa ihtiyajihi ilaiha, dan butuhnya dia kepada orang yang menegakkannya, ka juz'iha. Maka dia seperti bagian dari orang yang mengucapkannya. Maka dia bagian yang sifatnya maknawi, ya kan? Lima bainahuma min at-ta'alluq al-shimali, karena antara keduanya, antara al-kalam dengan al-jariyah, ada ta'alluq, keterkaitan yang sifatnya istimali, cakupan, ya, jariyah mencakup ucapannya, ilmunya, akhlaknya, ya. Wa yamtani' an taqul, dan tidak boleh dikatakan a'jabatni al-jariyatu hatta waladuha, mengagumkan saya jariyah itu sampai pun anaknya, ini tidak boleh. Kenapa? Li'anna al-walad mustaqil, karena yang namanya anak mustaqil, terpisah dia, berdiri sendiri. Wa ghairu qa'im biha, dan tidak tegak pada al-jariyah. Insyaallah ini bisa difahami ya, mudah. Insyaallah kelanjutannya kita baca pada kesempatan berikutnya. Karena waktu sudah habis. Bisa difahami? Mudah kan? Ya cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.